الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. أخوان بالله الرحيم أن رحمكم الله جميعا. Sebelum kita lanjutkan membaca kitab Faisir Alam, ada satu kalimah yang perlu kita mazakarah, kita saling mengingatkan. Jadi ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, tentang asbab al-futur wa takasul fi talab al-ilmi syar'i. Tentang sebab-sebab, faktor, penyebab yang kadang kita ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah terhinggapi, terjatuh, terkena penyakit futur, turun semangat di dalam talabul ilmi. At-takasul, ya, bermalas-malasan di dalam talabul ilmi. Kita mudzakarah, kita mengingat kembali ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah dalam rangka menjauhinya. Ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, wa min asbab al-futur wa takasul an talab al-ilmi wa hudur majalis ilmi adalah al-ghaflah wa nisyan lalai dan lupa, atau yang parahnya ya tanasa wa tajahal, iya, pura-pura lupa, iya, tentang kewajiban talabul ilmi asy-syar'i. Al-ghaflah, kenisian tentang betapa besarnya hajat kita sebagai hamba Allah kepada ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalai, lupa, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Talabul ilmi adalah satu perkara yang fardu, yang wajib atas setiap muslim. Hajatul insan, hajatul ibadillah subhanahu wa ta'ala, sangat besar kepada ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. tidak mungkin dia bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak mungkin dia bisa mendapatkan sa'adah yang hakikiyah kecuali dengan ilmu. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahallahu ta'ala, hajat kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala kepada ilmu aksar, ya, lebih daripada kebutuhan kita kepada al-akli wa surbi, kepada makan dan minum. Akibat lalai dari ilmu tentang wajibnya talabul ilmi, akibat lalai dari kebutuhan yang sebetulnya sangat besar yang dia butuhkan kepada ilmu, akhirnya dia bermalas-malasan, dia turun semangatnya ketika talabul ilmi. Fadbillah rahiman rahimakumullah jami'a. Yang kedua, di antara sebab al-futur wa takasul an talabi ilmi adalah kurangnya keyakinan kita akan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala rasulnya. Qillatul yaqin. Betapa banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kana Abdullah istaiqana wasanihamba Allah subhanahu wa ta'ala yu'adillah wa rasulih, iya, dia mesti akan jadda wa jitahada fi talabil ilmi. Iya, dia sungguh-sungguh bersemangat dalam talabul ilmi karena mengingat janji-janji Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, cukup dia mengingat bahwasanya dengan ilmu syar'i dia akan mendapatkan ketinggian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rifa'ah di dunia wal akhirah itu bil ilmu syar'i. Ulihkan fil rahimana rahimakumullah. Karena kurangnya yakin kita, kurangnya iman kita, ya, kadang kita mencari sebab raf'ud darajat dengan cara yang lain. Kita tinggalkan, kita jauhi, kita bermalas-malasan untuk melakukan sebab yang besar raf'ud darajat, yakni dengan talabul ilmi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup qanafillah rahiman rahimakumullah untuk seorang bersemangat dengan menyatakan, dengan mengingat, ya, bahwasanya talabul ilmi adalah sebab min asbab dukhulil jannah, sebab jala sebab dia akan meraih kemudahan masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah mudahkan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk meraih ilmu, mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, iya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dengan jalan ke surga. Ini Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kurangnya keyakinan, kurangnya iman membedakan kita dengan salafun salih. Mereka salafun salih melakukan rihlah, mengorbankan apa yang mereka punya untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara yang mereka ucapkan adalah kata mereka, man talabal ilma aflasa. Barang siapa yang belajar ilmu akan bangkrut. Yani mereka korbankan segala apa yang mereka miliki untuk talabul ilmi karena keyakinan mereka, karena kuatnya iman wal yaqin. Ya, sehingga mereka mengorbankan apa yang mereka bisa korbankan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Khairul rahiman rahimakumullah. Karena kurangnya iman wal yaqin, kita belum bisa merasakan nikmat seperti yang mereka dapatkan. Ya, salafun salih para ulama kita, dan nikmatnya talabul ilmi sampai mereka sampai menyatakan lau alimul muluk wa abnaul muluk ma kunna alaih la jalaluna bisuyuf. Ya, kalau seandainya para raja dan anak raja tahu ya kenikmatan yang sedang kita jalani, nikmat yang sedang kita alami, yang sedang kita ada di dalamnya, ya bisa mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedang mereka. Ya, nikmah azimah yang belum kita rasakan karena sebab qillatul yaqin, qillatul iman, kurangnya yakin kita akan janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika bisabab naqsil iman. Qul billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa min asbab al-futur wa asbab at-takasul an talab al-ilm syar'i adalah al-jahl wal-ghaflah au tajahul an akibat jahil, lalai. Ya, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ya, akibat kebodohan. Ya, akibat al-jahl. Ya, khairullah rahimah rahimakumullah. Al-jahl itu sebab al-halak. Ya, sebab kebinasaan seseorang. Al-jahl adalah babun kabir liduhul syaitan alaih ala insan. Ya, pintu yang besar yang masuk padanya syaitan. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, asy-syaitan yadkhul 'ala al-'alim. Iya, dia akan masuk menggoda seorang alim dengan mencari-cari waktu, mencuri-curi kesempatan untuk menggodanya, menunggu kelalaian dia. Iya. Adapun kepada seorang jahil, yadkhulu asy-syaitan bi aman, asy-syaitan masuk ya kepada seorang yang bodoh dengan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahiman rahimakumullah. Sebab min asbab al-bid'ah adalah jahil. Sebab min asbab al-dalalah wal-inhiraf adalah al-jahl. Iya, al-juhala, ada atba' likulli na'iq. Setiap muncul syubhat, mereka mengikutinya. Setiap muncul ad-da'i lil bid'ah, mereka mengikutinya. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Dengan sebab al-jahl, iya, dia tidak bisa menolak syubhat yang datang kepadanya. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Iya. Namun tersebab kita lalai dari bahaya jahil. Namun sebab kita lupa, iya, atau sebagian pura-pura lupa akan bahayanya jahil, maka dia pun nyata kasal yastur an talabil ilmi asyara'i. Alhamdulillah rahiman wa rahimakumullah jami'an. Wa min asbab al-futur wa takasul an talabi ilmi syar'i adalah al-ashab as-su, iya, al-julasa as-su, teman-teman yang jelek, teman-teman yang tidak membantunya untuk talabul ilmi, orang-orang dekat yang tidak memberikan semangat kepada untuk talabul ilmi, walaupun dia tahu wajibnya talabul ilmi syar'i, walaupun dia yakin mengimani akan janji Allah subhanahu wa ta'ala tentang keutamaan ilmu wa ahli ilmi, walaupun dia tahu bahaya bodoh dan kebodohan dan orang bodoh, ya, ketika haulahu al-julasa as-su wal-ashab as-su, ya, tidak aman dia akan futur, ya, akan terjatuh ke dalam at-takasul bi talabil ilmi syar'i. Sehingga penting kita semua para thullabul ilmi untuk menjadi teman-teman yang semangat di dalam talabul ilmi syar'i. Alhamdulillah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Dan di antara asbabul futur wa takasul an talabil ilmi adalah asyubhat dari syaitan, annahu lam yastafid min talabihi syai'a. Syubhat dari syaitan Syaitan terus melontarkan syubhat bahwasanya dia selama ini tidaklah mendapatkan faedah sedikit pun dari talabul ilmi yang dilakukannya. Lihat temanmu, temanmu telah menghafal sekian juz. Lihat temanmu, temanmu belajar 2 tahun sudah bisa baca kitab. Lihat temanmu, temanmu ihwan fillah rahiman rahimak, syaitan terus membanding-bandingkan kita dengan yang lain dalam rangka membuat kita lemah semangat. Kamu apa yang mau dapat? 5 tahun kamu di sini, apa yang kamu hafal? Bahasa Arab, apa yang bisa kamu bisa? Iya. Sehingga akhirnya yaskur wayatakasal dengan sebab subhat dari syaitan. Fahillah rahiman rahimakumullah. Ingatlah, iya, faedah azimah, faedah kabirah dengan sebab kita talabul ilmi tadi, kita telah satu melaksanakan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Ini satu yang besar, satu faidah yang azimah. Ya, dengan kita belajar, kita telah melakukan satu kewajiban, melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita duduk-duduk di majlis ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, kita ikhwati fillah rahiman rahim, kita telah berusaha untuk mempermudah jalan kita ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan la jannah. Iya. Jangan kamu sangka, jangan kamu nilai keutamaan yang kamu dapat, faedah kamu dapat yang sekedar hafalan, iya, pengetahuan. Jadi kita ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, benar-benar ikhlas. Wassidku ma'allah. Iya, semata-mata kita duduk belajar, melaksanakan kewajiban dari Allah, itu adalah sebab yang akan mempermudah kita jalan ke surga. Ini faedah azimah. Yang kadang ikhwanu billahi rahiman rahimakumullah, kita dilalaikan oleh syaitan, syubhat syaitan. Iya, membuat kita lemah. Dengan terus kita dikritisi syaitan, kita dihinggapi syubhat syaitan, apa yang kamu dapat? 10 tahun kamu duduk di ma'had, tinggal di ma'had, apa yang kamu dapat? Alhamdulillah rahimah rahimakumullah. Iya, ya tasbabul futur wattakasul an talabil ilmi syar'i, iya, adalah al-kibr, karena kesombongan. Al-kibru ghamtun nas wa batarul haq. Al-kibr adalah ghamtun nas wa batarul haq, iya, merendahkan orang lain dan menolak al-haq yang sampai kepadanya, merasa dirinya lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya lebih baik akhlaknya, merasa dirinya lebih bersih daripada yang mengajarnya, akhirnya yaskur, turun semangat, wetakasal, iya, mulai bermalas-malasan. Apalagi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kalau sudah dihinggapi penyakit Abu Syibrin yang merasa sudah memiliki ilmu sehingga ia merendahkan yang lainnya. Al ilmu salas, kata ulama kita. Yang pertama adalah yang akhadha syibran, seorang yang sudah belajar ilmu satu jengkal sekilang, takabbara, dia bersombong. Ini Abu Syibrin yang baru belajar mengambil ilmu satu jengkal satu kilang, takabbara la ghairi. Qul billah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Wa min asbabil futur wa takasul an talabil ilmi adalah hubbud dunya. Iya. Karena saat cintanya kita kepada dunia, tingginya kecintaan kepada dunia, sehingga alamu duniawiyah, kita lebih utamakan daripada al-ilmu syar'i. Satu jam, dua jam, 3 jam, iya, yang semestinya digunakan untuk talabul ilmi, iya, karena hitungan duniawi akhirnya dia tinggalkan. Ini alhamdulillah rahimah rahimakumullah, sebagian yang perlu kesampaikan, mudah-mudahan ini bagi tetir, kalau mudah cara kita khawatir, ya melemahnya semangat belajar, bermalas-malasan, kita lupa akan itulah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena kurangnya yakin kita akan janji Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena kita lalai dari bahayanya al-jahl dalam keadaan as-subuhat terus menerus datang. Dan sunnatullah, subhat yang datang lebih besar daripada yang sebelumnya. Wa tajil fitnah ayah turakiku ba'duha yurakiku ba'duha ba'wa. Fitnah yang datang itu lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Terus demikian. Alhamdulillah rahimah rahimakumullah. Kita khawatir sebagian kita malas belajar karena sebab subhat dari syaitan, merasa tidak dapat manfaat dari talabul ilmi. Iya, jadi duduk di majlis ilmu. Kita khawatir itu karena sebab al-kibr, karena sebab iya al-istighal, karena sebab terlalu besarnya kecintaan dia kepada dunia sehingga kita lalai dari talabul ilmi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,